Mitra Bisnis, Pilkada DKI putaran kedua akan dilaksanakan Kamis mendatang, menyisakan dua pasang calon gubernur. Dan kita menyimak banyak sekali pemberitaan tentang perseteruan kedua pasangan tersebut, sampai-sampai menjurus ke isu SARA. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Begini, dari semua sistem yang ada, artinya demokrasi itu bukan satu sistem yang ideal dalam arti kata tidak ada kekurangan. Tapi dibandingkan sistem lain, demokrasi ini adalah yang terbaik di antara yang jelek-jelek. Ini satu hal dulu. Nah, salah satu esensi demokrasi adalah orang tuh bebas memilih siapa yang akan memimpin dia. Nah, ini yang saya kira kalau di mana demokrasi yang sudah matang, tidak ada paksaan apalagi dengan money politics dan lain-lain, tapi betul-betul berdasarkan hati nurani dan keyakinan dia. Nah, karena itu kalau kita lihat barat di Amerika sana itu biasanya kalau ada pemilihan seperti ini yang dilihat programnya. Nah, programnya apa yang memihak kepada rakyat dan itulah mereka pilih. Ini dari segi aspek demokrasinya ya. Nah, tapi di sini kelihatannya kan pada waktu putaran pertama ini kan malah newcomers ini yang mendapat suara lebih banyak. Jadi saya kira satu fenomena juga yang ya cukup mengembirakan bahwa penduduk DKI ini sudah cukup matang. Kalau melihat dari program yang ditawarkan kedua calon ini, menurut Bapak, mana yang lebih unggul? Jadi kalau saya sih tidak, memang program itu penting ya, program itu penting untuk ada sebagai apa yang dia akan kerjakan. Tapi kalau kita lihat politisi, jangan lihat apa yang dia bicara, tetapi kita harus lihat apa yang dia bikin selama ini. Nah itu yang harus jadi perhatian kita kan, jadi bahwa track record ini penting. Jadi bukan bicara yang akan datang, tapi selama ini dia bikin apa gitu. Jadi saya kira ya masyarakat bisa membanding-bandingkan kan antara yang incumbent yang sekarang ini dengan yang newcomers ini, yang mana yang mereka anggap lebih baik. Ya, saya kira harapan selalu ada ya, tapi biarlah demo kalau top tidak sesuai harapan, biar demokrasi itu yang menyelesaikan masalahnya kan. Sebab ini pilihan-pilihan kita kan tidak semua tidak ada jaminan, artinya ada kepastian bahwa kita berharap lebih baik, betul. Tetapi apabila tidak terjadi, ya biar sistem demokrasi lah yang kontrol sosial, artinya media ikut berperan, semacam itu kan. Lalu Pak, ada isu mengenai aksi kekerasan yang akan terjadi pasca pilkada putaran kedua nanti. Bagaimana Bapak menilai isu tersebut? Seperti apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan pilkada putaran kedua nanti? Saya kira ya tidak sampai begitu ya, tetapi selalu harus antisipasi. Tetapi harapan saya agar semua memanfaatkan hak pilih mereka supaya jangan kecewa, ya silahkan pilih sesuai yang apa yang diharapkan gitu dari dan siapa yang bisa memimpin dengan baik. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting dan saya kira pilihlah sesuai apa yang keyakinan mereka mana yang terbaik. Jangan karena dipengaruhi apalagi pengaruhi uang dan pengaruhi isu-isu dan semacam itu. Yang paling penting orang yang jadi pemimpin yang bisa fight for the people ya. Artinya mau berjuang untuk rakyat Jakarta. Saya kira itu yang paling penting. Artinya saya mengharapkan bahwa ini betul-betul fair. Jadi tidak ada unsur faktor money politics, intimidasi, isu-isu yang negatif yang malah memecahkan bangsa. Karena buat saya yang paling penting ini kan begini. Jangan menang pertempuran kalah peperangan. Jadi hanya untuk memenangkan pertempuran menderbut kursi gubernur DKI, lantas yang dikorbankan kan ideologi nasional, kesatuan bangsa dan lain-lain. Saya kira ini yang paling penting harus dijaga. Jadi tolonglah kepada calon-calon yang maju dua orang ini kan betul-betul ya kearifan yang dipertontonkan adalah kelebihan program dia. Jadi bukan karena faktor-faktor unsur SARA dan semacam itu. Karena saya kira kalaupun menang dan ada embel-embel menang karena faktor-faktor subjektif tadi yang primordial dan lain ini malah kontraproduktif, malah persatuan yang selama ini sudah tercapai bisa dirugikan gitu kan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.